ويعني وعصيتني يا عبدي. تقول يعني يقال في الحديث كلمة والله مؤلمة جدا: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ أنت تستخفي من الناس وتبارز الله عز وجل في الخلوات وكذا وكذا، الله عز وجل حين يسألك السؤال يقول: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ والله سؤال يعني قلوب الصالحين تقطعت منه. يروى أن رجلا ذهب إلى رجل من العلماء وقال له: يا فلان، الله عز وجل إن تبت يقبلني؟ قال: نعم يقبلك. ففرح ثم مشى خطوات وعاد له وقال له: يا شيخ، أو كان ينظر إلي حين أعصيه؟ قال له: نعم، يقولون فشهق شهقة وصرخ صرخة مات من حينها. عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ أنت لابد أن تستشعر أنك عبد. والله لو جلست 5 دقائق كده في جنب من جوانب المسجد وأغمضت عينيك وفكرت وقلت: يا رب أنا عبد، قعدت تقلب في سجلات أعمالك: يا رب أنا أذنبت كذا، يا رب غرني المنصب، يا رب غرتني الحياة الدنيا، غرني المال الذي في يدي، غرني كذا وغلا، يا رب غرني حلمك، وجلست تحاسب نفسك هذه الدقائق، حينها ستضع قدمك على بداية التوبة. حينها سيبدأ عندك الندم، سيقال لك: الندم توبة حقا. طيب، وهذه النقاط التي وصلنا إليها من ختام محاضرتنا لضيق وقتنا، وهذا ما شاء الله مميز جدا. Ini satu hal yang sangat istimewa, terjemah akhirah, terjemah yang terakhir ini. Cara ketiga, ini yang paling efektif. Boleh jadi jenuh, futur, jadi kurang semangat untuk beribadah. Seperti yang tadi saya sampaikan, penyebabnya adalah kembali kepada kontrol diri kita yang kurang, sehingga banyak mengerjakan maksiat karena salah mata, salah lihat. Sehingga ketika salah itu, untuk melihat yang soleh itu gak mampu lagi. Kan gampang aja, ada soleh ada salah. Mata dipakai yang soleh, melihat yang salah gak mau. Jadi kalau mata itu gampang melihat yang salah, berarti jarang melihat yang soleh. Lisan berkata yang baik itu susah, berarti sering berkata yang kotor. Ya, kaki melangkah ke masjid susah, berarti kaki ini sering dipakai melangkah ke tempat maksiat, tempat yang salah. Karena itu cara terbaik, kata beliau, untuk bisa mengobati ini semua, hal-hal yang salah tadi, para ulama menyampaikan taubat. Banyak orang mengatakan taubat itu begini, syaratnya begini, begitu, dan sebagainya. Tapi ada cara satu yang paling efektif. Simple, tapi sangat kuat sekali pengaruhnya. Apa itu? Jadilah kita seorang hamba. Jadilah seorang hamba. Jadilah seorang hamba. Posisikan diri kita, kata beliau, kalau memungkinkan kita duduk sejenak. Pejamkan mata kita, merenungkan diri kita, dan mengakui kita siapa. Mengakui kita siapa. Bahkan tadi dicontohkan oleh beliau satu riwayat yang sampai kepada kita semua, ketika Allah menyampaikan, kenapa aku harus melihat engkau hamba aku bermaksiat kepadaku? Malu gak? Ya, kalau saya tanya nih, Allah melihat kita tidak? Melihat kita, mengamati kita, tahu tentang kita, sebelum, sedang, dan akan kita kerjakan, Allah tahu segalanya. Kalau kita mengerti dan tahu Allah melihat kita, lantas kenapa kita bangga berbuat maksiat dan saat yang bersamaan dilihat oleh Allah? Maka dari itu tadi ada yang disebutkan oleh beliau itu satu kisah, seseorang berkata kepada ulama, bertanya, apakah ketika saya berbuat maksiat Allah melihat saya? Kata ulama itu, jelas Allah melihat, Allah menyaksikan. Maka dia berteriak, dia bertobat kepada Allah, ya. Kemudian dia bertobat dengan apa namanya, dengan dosa-dosa aja, dengan maksiatnya. Dia berteriak seakan-akan menunjukkan penyesalannya. Dan dalam tobat teriak itu dia meninggal. Dia meninggal. Di satu saat kita penting merenungkan, pejamkan mata kita. Anda ini siapa? Anda ini mau kemana? Boleh jadi Anda meninggal, boleh jadi Anda wafat, kan? Apa mau seperti ini hidupnya? Anda terlahir dengan bersih, apakah mau pulang dalam keadaan kotor? Ada satu tahap dalam episode kehidupan kita, kata beliau tadi, yang harus menjadikan diri kita berkontemplasi, merenung dengan kuat, dan menyatakan pada diri kita, kita berada di hadapan Allah. Kita hamba Allah. Allah Tuhan kita. Allah menentukan kita. Allah yang mewafatkan kita. Karena itu banyak-banyak riwayat disebutkan, doa-doa yang menjadikan kita termotivasi untuk bertobat. Termasuk dalam sholat malam. Termasuk dalam pembuka sholat, doa iftitah itu. Kalau Anda buka Sunan Abu Daud, nomor hadis 744, tentang doa istiftah itu, ada dari Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah, beliau menyampaikan kepada kita yang sering di pertengahan kita bacakan, sampai pertengahan. Ya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya.